Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini masih kita bacakan penjelasan seputar al-ilmu fadluhu wa syarafuh yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan sisi yang setelahnya yang beliau sebutkan. Belum menukilkan wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kepada Kumail bin Ziyad An-Nakhai alaihi rahmatullah. Dan wasiat tersebut adalah wasiat yang sangat agung dan sangat mulia, di mana di wasiat tersebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memberikan wasiat-wasiat yang sangat berharga kepada Kumail alaihi rahmatullah. Baik, kita bacakan perkataan Ali bin Abi Thalib kepada beliau. Ya Kumail bin Ziyad, wahai Kumail bin Ziyad, القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير. Hati-hati seseorang itu seperti halnya bejana, maka hati yang terbaiknya adalah hati yang menampung perkara-perkara kebaikan. Ali bin Abi Thalib menggambarkan hati seseorang itu sebagaimana bejana yang siap menampung air. Dan tentu bejana yang paling baiknya bila dinisbatkan kepada hati Ibni Adam adalah bejana yang menampung perkara-perkara kebaikan. Inilah hati yang terbaik. Ihfaz anni ma aqul. Hafallah dariku apa yang akan saya sampaikan untukmu. An-nasu salasatun. Manusia itu ada tiga kelompok. Fa'alimun rabbani. Kelompok yang pertama adalah seorang alim yang rabbani. Seorang alim yang rabbani. Nanti akan beliau sebutkan di pembahasan berikutnya. Siapakah dan apa kriteria-kriteria seorang alim sehingga dia dikatakan sebagai seorang alim yang rabbani. Wa muta'allimun 'ala sabili najatin, dan seorang yang belajar ilmu agama tujuannya adalah untuk mendapatkan keselamatan untuknya. Dia belajar ilmu agama bukan disebabkan karena ingin mendapatkan dunia. Dia belajar ilmu agama bukan disebabkan karena ingin mendapatkan harta dan kemuliaan, namun ia berkeinginan untuk mendapatkan keselamatan. Dan kelompok yang ketiga adalah hamajun ru'a'un. Seorang yang hamaj, yang ru'a, yakni seorang yang safih, yang bodoh, yang dungu, yang bukan termasuk dari kedua-duanya. Dia bukan sebagai seorang yang alim, bukan pula sebagai seorang yang belajar muta'alim, menunjukkan dia seorang yang jahil, yang safih, yang enggak punya ilmu. Maka seorang yang ketiga ini Ali bin Abi Thalib menggambarkan atba'u kulli na'iq. Bila seorang itu jahil, enggak berilmu, dan tidak pula belajar ilmu agama, dia akan mengikuti kulli na'ik, semua siapa saja yang bersuara, yang keras suaranya dia ikuti. Nah, tanpa melihat apakah yang dia seru tersebut itu al-haq ataukah al-batil. Ketika berada di satu wilayah, dia mengikuti apa kata masyarakatnya. Pindah lagi ke wilayah yang lainnya, berubah lagi kepercayaannya, mengikuti apa yang dia dengarkan. Enggak punya prinsip. Naam, atba' kulli na'ik. Yamiluna ma'a kulli rihin, dia akan condong bersama dengan angin yang membawanya. Kalau angin itu membawa ke kanan, dia akan ke kanan. Membawa ke kiri, dia akan ke kiri. Maju, dia akan maju. Ke belakang, dia akan ke belakang. Enggak punya prinsip, enggak punya pegangan. Berbeda dengan seorang yang alim atau seorang yang belajar ilmu agama, dia tahu yang mana kebenaran dan mana kebatilan. Maka dia tidak akan mudah untuk diprovokasi. Dia tidak akan mudah untuk membenarkan ucapan seseorang, karena dia memiliki prinsip-prinsip ilmu yang bisa menjaga dirinya dari perkara-perkara kesesatan dan perkara-perkara kebatilan, sehingga dia punya pijakan untuk menentukan apakah si fulan layak untuk dia ikuti ataukah tidak. Nah, beda dengan seorang yang Ali bin Abi Thalib menyebutkan hamajun ru'a, yang gak punya pendirian, yang dungu, yang safih. Dia tentu akan melakukan seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wardah kembali memberikan nasihat kepada Kumail bin Ziyad terkait keutamaan ilmu. Naam. Lam yastadhi'u bi nuril ilm wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Seorang yang jahil tadi itu, dia tidak akan mendapatkan cahaya dengan cahaya ilmu. Dia tidak bisa berpegang dengan satu rukun yang kuat, satu tiang yang kuat untuk dia pegangan agar selamat dari sekian ajakan-ajakan atau seruan-seruan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Enggak mudah goyah dia. Nah, ini menunjukkan keutamaan ilmu akan menjaga seseorang dari kesesatan. Ilmu akan bisa dengannya menjaga seseorang dari bahkan penyimpangan dan seruan orang-orang yang menyesatkan. Nah, inilah bedanya seorang yang berilmu dengan seorang yang jahil. Kalau Ali bin Abi Thalib mengkiaskan seorang yang jahil sebagaimana seorang yang atba' kulli na'ik yamiluna ma'a kulli rih, menunjukkan apa bedanya dia dengan hewan yang ma'ruf, ya kan, di tengah-tengah kita yang bisa berubah warna sesuai dengan tempat yang ia berpijak di atasnya. Hewan bunglon, antum tahu hewan bunglon itu seperti kadal, cuman agak tinggi sedikit dan agak kurusan. Ketika dia berjalan di dedaunan yang berwarna kuning, maka kulitnya akan menyesuaikan. Ketika ia berjalan di dedaunan yang berwarna kecoklat-coklatan karena telah mengering, maka kulitnya juga akan menyesuaikan. Nah, tidak memiliki pendirian. Ini menunjukkan kepada kita bahayanya al-jahl, akan mudah tergoyahkan dengan sekian banyak fitnah. Dia tidak bisa berpegang dengan satu tiang yang kokoh untuk dia berpegang kuat dengannya agar tidak terbawa oleh derasnya tiupan angin-angin fitnah yang berupaya untuk menggesernya dari tempat ia berdiri di atasnya. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjagamu. Perhatikan di sini ma'asyarul thullab wa thalibat. Ilmu itu akan menjagamu. Beda dengan harta. Kalau harta, kamu yang menjaga hartamu, ya kan? Lawang sudah dijaga saja bisa kebobolan. Bisa tiba-tiba raib, hilang, enggak diketahui siapa yang mengambilnya. Padahal sudah semaksimal mungkin dia menjaganya. Nah, sehingga penjagaan yang dia lakukan diiringi dengan rasa khawatir dan takut. Inilah harta. Beda dengan ilmu. Kita tidak perlu menjaga ilmu tersebut secara maksimal sebagaimana harta-harta yang kita punya dari harta-harta dunia. Tapi ilmu itulah yang akan menjaga kita, mengingatkan kita ketika kita salah. Kita diingatkan oleh ilmu tersebut untuk segera bertobat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita dihadapkan satu masalah dalam urusan jual beli, kita melihat ternyata praktek tersebut adalah praktek yang diharamkan, mungkin mengandung unsur riba di dalamnya, maka ilmu itu menjaga kita, mengingatkan kita untuk berhenti. Sehingga jadilah kita meninggalkan praktek jual beli yang haram tersebut. Atau kalau semisal ketika kita akan melakukan sesuatu kemudian ada orang yang menahan kita untuk berhenti, ilmu juga akan menjaga kita apakah benar ajakan orang tersebut untuk kita berhenti ataukah salah. Sehingga ilmulah yang akan menjaga seseorang, yang dengan penjagaan ilmu tersebut seorang ia bisa istiqomah di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Inilah keutamaan besar yang dimiliki oleh al-ilm. Wal ilmu yazku 'ala al-infaq wa fi riwayatin 'ala al-'amal wal malu tanqusuhu an-nafaqah. Keutamaan yang berikutnya, perbandingan antara ilmu dengan harta adalah ilmu itu akan bertambah ketika seseorang menginfakannya. Dalam lafaz yang lain, Ali bin Abi Thalib mengatakan alal amal, ketika diamalkan. Ketika diamalkan, maka ilmu itu akan bertambah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, beliau mengatakan man amila bima alima awrathahu Allahu al-ilma ma lam ya'lam. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, barang siapa yang dia beramal atas sesuatu yang telah dipelajarinya, yang telah diilmuinya tersebut, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan warisan kepada dirinya berupa ilmu yang belum diketahuinya. Ini menunjukkan kepada kita ketika kita mengamalkan ilmu yang kita miliki tersebut, dan beliau sebutkan dengan bahasa al-infaq, menginfakkan al-ilm dengan mengamalkannya, maka akan menambah ilmu tersebut. Ilmu kita akan bertambah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu seorang yang berkeinginan untuk terus bertambah ilmunya, maka amalkanlah ilmu yang dia miliki tersebut. Bersemangat mengamalkan ilmu ini termasuk dari perkara yang dianjurkan di dalam al-Islam. Nah, dalam rangka ittiba' tentunya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu memotivasi seseorang untuk beramal. bukan menghalangi seseorang di dalam melakukan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam banyak perkataan dan telah kita nukilkan pada pembahasan yang sebelumnya, bagaimana mereka para salaf, a'imatus salaf, lebih mengedepankan ilmu dibandingkan amalan. Ya kan, seperti Imam Syafi'i, beliau tidak melakukan sholat malam, lebih memilih untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula perkataan Al-Imam Muhammad bin Hanbal, al-ilmu la yu'adiluhu syai, sesungguhnya ilmu tersebut adalah satu amalan yang pahalanya tidak ada satupun amalan-amalan ibadah yang menyetarainya. Menunjukkan amalan atau pahala untuk ilmu itu sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun sekali lagi, semua dari penjelasan sedikit yang tadi kita sebutkan dibawakan ke makna bila seseorang dituntut untuk menentukan pilihan. Karena sempitnya waktu, dia dituntut untuk memilih apakah belajar ataukah beribadah berupa amalan-amalan ibadah yang sunnah. Maka ketika itu dahulukanlah ilmu, karena ilmu itu lebih afdal. Naam. Ini menunjukkan kepada kita prioritas seseorang di dalam melakukan amalan ibadah, maka pilihlah yang paling afdal. Pilihlah yang paling afdal agar dia bisa melakukan satu amalan dalam keadaan membawa pahala yang lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia pilih yang paling berharganya, yang paling besar pahalanya. Adapun harta, kata Ali bin Abi Thalib, wal malu tanqusuhun nafaqah, akan berkurang dengan seseorang menginfakannya, membelanjakannya. Antum diberikan uang sama orang tua antum untuk jajan sehari mungkin 10.000, ya kan? Ada yang di bawahnya. Akan berkurang seiring dengan antum belanjakan. Oh, belanja ini habis. Nah, berkurang harta tersebut dengan engkau belanjakan harta yang engkau miliki. Beda dengan ilmu, ketika kita infakan, ketika kita amalkan, akan semakin bertambah. Dari satu sisinya, ketika kita mengamalkan kita mendapatkan pahala. Dari sisi yang kedua, ketika kita mendapatkan ilmu tersebut, ilmu yang belum kita pelajari, tentu kita mendapatkan dengan cara belajar, maka itu juga termasuk keutamaan seseorang dia mendapatkan satu ilmu yang belum pernah dipelajarinya. Banyak kisah semangat para salaf ya di dalam mengejar satu ilmu yang belum pernah didengar oleh dirinya, baik dari kalangan sahabat atau dari kalangan para tabi'in atau generasi setelah mereka. Sebagai satu contoh saja yang perlu untuk kita sebutkan sebagai bahan ibrah pelajaran adalah kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Ketika belum mendengarkan sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Unais meriwayatkan hadis yang belum pernah dia dengarkan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun akhirnya mempersiapkan harinya untuk melakukan safar. Beliau siapkan kendaraannya dan beliau siapkan bekalnya, dan beliau menceritakan bahwasanya beliau menempuh perjalanan yang sangat jauh bertemu dengan Abdullah bin Umnais demi mendengarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tempuh perjalanan tersebut selama syahron, satu bulan lamanya. Subhanallah. Berjalan untuk mencari ilmu, dan beliau tempuh dalam kurun waktu yang tidak sedikit, satu bulan. Nah, ini menunjukkan semangat seseorang untuk belajar itu sangat besar, mencontoh apa yang dilakukan oleh mereka para salaf. Dahulu ada seorang imam yang masyhur yang dikenal dengan Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah. Seorang imam yang masyhur, yang ma'ruf. Karya tulisnya, demikian pula perkataan-perkataannya. Namun diriwayatkan ketika beliau sudah menginjak usia tua, beliau baru sadar ada satu ilmu yang belum pernah dipelajari oleh beliau. Padahal ketika itu beliau sudah sepuh dan bahkan punya cucu. Punya apa? Punya cucu. Ilmu yang belum pernah beliau pelajari atau belum beliau mutkinkan adalah ilmu qiraah. Ilmu apa? Qiraah, membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Nah, akhirnya diriwayatkan beliau pun belajar ilmu tersebut bersama dengan cucunya. Dibawa, gak malu beliau, seorang yang sudah menjadi imam besar, belajar bersama ahli qiraah, bahkan dengan membawa cucunya mendengarkan bersama ilmu tersebut. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita, lihat contoh teladan bagaimana para imam salaf terkait terkait semangatnya yang besar ya di dalam mendapatkan al-ilm. Nah, melebihi semangat mereka di dalam melakukan perkara-perkara selainnya. Nah, kemudian sisi yang berikutnya, Ali bin Abi Thalib menyebutkan al-ilmu hakimun, ilmu itu adalah sebagai hakim. Tahu kan antum hakim? Nah, hakim itu ternyata bahasa Indonesia yang diartikan sebagai pemutus atas perkara yang diperselisihkan, itu sekalinya bahasa Arabnya juga hakim, sama seperti qadhi. Nah, biasanya ditunjuk oleh penguasa untuk menyelesaikan sekian perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah masyarakatnya. Si fulan sengketa lahan, si fulan cekcok tentang masalah warisan dan yang semisalnya, itu semuanya nantinya urusannya dikembalikan ke qadhi, ke hakim yang akan memutuskan perselisihan-perselisihan tersebut. Al-Muhim di sini Ali bin Abi Thalib menyebutkan ilmu itu seperti hakim atau sebagai hakim. Wal malu mahkumun alaihi, adapun harta itu adalah sesuatu yang dihakimi oleh ilmu. Nah, ilmu yang mengatur harta, seberapa banyak dia harus nafkahkan dengan nafkah yang wajib berupa zakat dalam setiap tahunnya. Diatur pula bagaimana caranya dia mendapatkan harta tersebut. Apakah dengan cara yang haram harus dia tinggalkan, ataukah dengan cara yang halal boleh baginya untuk mengambilnya. Dari sisi disedekahkannya juga ditentukan di dalam Islam, kepada siapa harta itu disedekahkan. Sehingga harta mahkumun alaih, yang diputuskan oleh ilmu, dihakimi oleh ilmu adalah harta. Beda ilmu dengan harta. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha, dan cintanya seseorang kepada ilmu itu adalah agama yang kita beragama dengannya. Menunjukkan ilmu adalah bahagian agama yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita muliakan. Karena yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah, hak-hak Allah azza wa jalla atas hamba, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah apa saja, perkara-perkara yang wajib juga apa saja, yang halal dan yang haram. Ini semua adalah ilmu, dan cintanya kita kepada ilmu, keingin besaran kita punya, rasa tahu yang besar, keingin tahuan yang besar untuk mempelajari apa itu perkara yang wajib, apa itu perkara yang haram, yang itu semua adalah ilmu, ini termasuk dari bagian agama yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Karena dengan cintanya dia kepada ilmu membawa dia untuk belajar ilmu. Nah, kalau orang itu sudah cinta kepada sesuatu, dan tentu rasa cinta itu muncul disebabkan karena ilmu, ya kan? Karena apa? Karena ilmu. Nah, dia cinta kepada satu tempat karena keindahannya. Dia tahu bahwasanya tempat tersebut adalah tempat yang indah sehingga dia mencintainya. Rasa cinta tersebut membawa dia untuk dekat dengannya. Untuk terus bagaimana caranya agar bisa berada di sisinya atau terus tinggal di dalam tempat tersebut. Nah, demikian pula dalam perkara-perkara dunia. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya disebabkan karena dilandasi dengan sifat ilmu yang dimiliki oleh dirinya seputar dunia tersebut. Ilmu dari sisi labanya, ilmu dari sisi keuntungannya, dan seterusnya dari perkara-perkara duniawiyah. Demikian pula ilmu syar'i. Kalau seseorang cinta kepada ilmu, maka tentu akan membuahkan buah-buah yang baik. Di antaranya adalah memotivasi dia untuk terus duduk di majalisul ilm dan mendengarkan ilmu tersebut. Hati seseorang itu akan yatasyawwaq, akan terus merasakan kerinduan yang besar untuk mendapatkan ilmu disebabkan karena perasaan cintanya kepada ilmu tersebut. Wal ilmu yuksibul alima at-ta'ata fi hayatihi wa jamilal uhduthati ba'da wafatihi. Ilmu, kata Ali bin Abi Thalib, akan menyebabkan seorang alim tersebut menjadi seorang yang taat kepada Allah di kehidupannya. Ilmu, karena ilmu itu menjaganya, ilmu itu memotivasi dia untuk beramal. Ilmu tersebut akan terus mengawasinya. Ketika salah diingatkan, ketika terjatuh ke dalam kemaksiatan disuruh untuk bertobat, yang menyuruhnya adalah ilmu, adalah ilmunya. Ini menunjukkan ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Sehingga ilmu itu akan menyebabkan seorang yang berilmu tersebut menjadi seorang yang taat kepada Allah di kehidupan dirinya di alam dunia. Wa jamilal uhdusati ba'da wafatihi, dan kebagusan cerita setelah dia wafat. Wafatnya para ulama akan meninggalkan dampak, diantaranya adalah kebagusan pujian-pujian dari orang-orang yang memahami keadaan sang alim tersebut. Ia memujinya, ia memuliakannya, ia menghormatinya, dia mendoakan ampunan kepada Allah, mendoakan rahmat untuknya. Nah, sehingga yang ada adalah pujian walaupun dia telah meninggal dunia. Beda dengan seorang yang tidak berilmu. Nah, betapa banyak mereka orang-orang yang berharta, ya kan, dengan meninggalnya dirinya akan pudam namanya, tidak lagi didengar ceritanya, tidak lagi juga kita mendengarkan orang-orang menyebutnya, sudah sirna namanya. Beda dengan seorang yang berilmu, akan terus dipuji. Apalagi kalau semisal meninggalkan karya-karya ilmiah. Nah, akan terus dibaca oleh orang-orang yang hidup setelahnya. Dan ketika seseorang membaca karya tulisnya, orang tersebut akan mendoakan semoga Allah merahmatinya. Ini semua adalah termasuk dari jamilal uhdusati ba'da wafatih, kebagusan berita setelah dia meninggal dunia. Wasoni'atul mali tazulu bizawalihi, beda dengan orang-orang yang menghasilkan harta. Dia akan sirna seiring dengan sirnanya dirinya. Enggak terdengar namanya. Mata khuzanul amwali wahum ahya. Telah mati orang-orang yang menimbun harta dalam keadaan mereka itu masih hidup. Banyak ya kan orang-orang yang menimbun harta kita enggak dengar namanya. Nah, oh si fulan hartanya banyak loh, oh saya enggak tahu. Nah, bahkan tetangga kita yang mungkin hartanya banyak kita enggak tahu, sementara dia hidup. Beda dengan seorang yang alim, yang berilmu, hidupnya saja sudah dipuji oleh manusia, apalagi ketika dia meninggal dunia, yang ada adalah pujian dan sanjungan dan doa rahmat untuknya kepada Allah Azza wa Jalla. Bila orang-orang yang menyimpan dunia ketika mereka hidup, beliau kiaskan seperti seorang yang mati hakikatnya, karena tidak disebutkan namanya, enggak terkenal, enggak disanjung, enggak banyak yang dengar. Mungkin kalaupun terkenal ya hanya pada lingkup keluarganya yang tahu, pekerjaannya yang tahu, penghasilannya, atau pada lingkup teman bisnisnya yang dia tahu seberapa banyak pemasukannya dan berapa banyak hartanya. Nah, terkenal dari sisi itu saja, beda dengan seorang yang berilmu. Nah, wal ulama'u baquna ma baqiyad dahru, beda dengan mereka para ulama. Mereka akan senantiasa kekal seiring dengan berjalannya masa ini, tidak pudam walaupun mereka telah meninggal sekian lama di belakang kita. Lihat sebagai contoh para sahabat, senantiasa tersebut nama mereka karena merekalah yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama at-tabi'in yang menyampaikan hadis dari sahabat juga demikian, senantiasa tersebut nama mereka ketika seseorang meriwayatkan hadis tersebut. Demikian pula para ulama-ulama setelah dibukukannya kitab-kitab hadis, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya dari kalangan para imamatul Islam, nama mereka itu senantiasa tersebut, ternukilkan, disanjung, disebutnya juga dalam rangka disebutkan dalam bentuk kebaikan yang sifatnya teladan untuk generasi setelahnya. Nah, itulah bedanya ahlil ilmi dengan ahlil mal. Orang-orang yang mati, ya orang-orang yang berharta, ketika mereka hidup hakikatnya mati karena tidak disebutkan namanya, enggak dikenal oleh masyarakat. Beda dengan seorang yang berilmu. Nah, a'yanuhum mafqudatun wa amsaluhum fil qulubi mawjudatun. Walaupun penglihatan-penglihatan mereka itu tidak ada, yakni mereka sudah memejamkan matanya karena sudah wafat, meninggal dunia. Wa amsaluhum fil qulubi mawjudatun. Namun permisalan-permisalan mereka di hati-hati manusia itu senantiasa ada. Mencontoh mereka, penyebutan-penyebutan yang baik terkait akhlaknya, terkait ilmunya, terkait pemahamannya seputar fikih akan senantiasa ada di hati-hati manusia. Oh, Syekh Sifulan berpendapat dalam masalah ini demikian, Syekh Sifulan memfatwakan dalam masalah ini, fatwanya demikian, terjaga, diingat dan dijaga oleh hati-hati manusia. Nah, ha, ini perkataan Ali bin Ali bin Abi Thalib, artinya memberikan makna tanbih, peringatan, ingat-ingat. Inna hahuna ilma wa syara biyadihi ila sadrihi. Sesungguhnya disinilah ilmu, kata Ali bin Abi Thalib, sambil beliau mengisyaratkan ke dadanya. Itulah tempatnya ilmu, berarti di dalam hati. Sesuatu yang ada di dalam dada adalah al-qulub. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur." Tidaklah buta mata-mata mereka, namun yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Sehingga yang ada di dalam dada letak iman, letak takwa, yang Rasul mengatakan dalam hadisnya, "At-taqwa hahuna wa syara ila sadrihi thalatha marat." Rasul mengisyaratkan takwa itu di sini ke dadanya sebanyak 3 kali, menunjukkan itulah letak ilmu. Di dalam hati seseorang akan menjaga hatinya. Bila hati seorang dijaga oleh ilmu, maka hati itu akan menjadi baik. Dan baiknya hati adalah sebagai tolak ukur baiknya amalan-amalan jawarihnya. Naam. Kemudian falhasil, beliau setelahnya menerangkan dan mensyarah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Al-Imam Ibnu Qayyim menukilkan perkataan Al-Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, "Hadza haditsun hasanun." Ini adalah satu riwayat yang hasan, yang baik. "Min ahsanil ahadithi ma'na." Termasuk dari hadis yang paling bagus secara maknanya. "Wa asyrafiha lafdhan." Yang paling mulia lafaznya. "Taqsimu amiril mu'minin lin-nasi fi awwalihi taqsimun fi ghayatis sihhah wa nihayatis sadad." Pembagian amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib, beliau membagi kelompok-kelompok manusia di awalnya. Pembagian tersebut itu pada puncak kebenaran dan akhir dari kelurusan, menunjukkan itu perkataan yang benar, yang tepat sesuai kenyataan. "Li'anna an-nasa la yakhlu min ahadil aqsam allati dzakaraha ma'a kamalil 'aqli wa izahatil 'ilal." Karena keadaan manusia tersebut, kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, enggak lepas dari masuk pada kriteria salah satu dari ketiga perkara yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, walaupun mereka memiliki kesempurnaan akal dan hilangnya ilat-ilat ataukah kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Itu semuanya enggak lepas dari satu dari ketiga perkara yang disebutkan. Tidak melihat apakah si fulan seorang yang cacat, tidak melihat apakah si fulan seorang yang kuat, tidak melihat si fulan apakah seorang yang cerdas, yang pintar, yang cerdik. Itu semua keadaan manusia enggak lepas dari masuk pada kriteria satu dari tiga keadaan yang disebutkan. Imma dia menjadi seorang yang alim, atau yang kedua muta'allim ala sabilin najah, atau kriteria yang ketiga hamal junru'a, yang bukan sebagai seorang yang alim, bukan pula sebagai seorang yang muta'allim, yang belajar. Imma ayyakuna aliman au muta'alliman au mukhfilan lil ilmi wa talabihi laisa bi'alimin wala talibin lahu. Sehingga keadaan seseorang bisa jadi dia menjadi seorang yang alim, ini kelompok yang pertama dan paling afdolnya, atau menjadi seorang yang muta'alim, yang belajar, atau seorang yang lalai untuk memiliki ilmu dan mencari ilmu, sehingga dia bukan termasuk dari orang yang alim dan bukan pula termasuk dari mereka orang-orang yang mencari ilmu. Kalau bukan seorang yang alim, bukan sebagai seorang yang belajar, maka terus ingin menjadi siapa, ya kan? Di sana terdapat perkataan Ali bin Abi Thalib yang semakna dengan apa yang tadi kita sebutkan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu menjadi seorang yang alim. Kalau enggak bisa menjadi seorang ulama, jadilah seorang yang terus belajar. Belajar terus, muta'alim. Bahkan belajar ilmu ini enggak melihat waktu. Banyak mereka para imatul Islam mengatakan waktu masa akhir seorang belajar adalah ilal mamat, sampai meninggal dunia. Dia terus mempelajari ilmu agamanya, tidak pandang usia. Ataukah kalau semisal seorang enggak bisa belajar, maka jadilah menjadi seorang yang mustami'an, yang mendengarkan ilmu. Yang mendengarkan ilmu. Kalau belajar itu kan duduk di halaqatul ilmu. Duduk, na'am. Menjadi peserta yang hadir mendengarkan ilmu, dia belajar dengan serius. Kalau semisal seorang hanya sekedar mendengarkan ilmu, ya dia hanya sekedar mendengarkan saja. Bisa melalui rekaman dia dengarkan, melalui radio dia dengarkan, tapi enggak belajar ya, enggak apa, enggak menghadiri majalisul ilmu. Cukup dengan mendengarkan ilmu ini masih mending daripada yang kelima. Atau kalau semisal engkau tidak bisa mendengarkan ilmu, muhibban, jadilah orang yang cinta ilmu. Kalau bahasa kita simpatisan, ya kan, simpatisan dakwah. Itu mentoknya. Jadilah orang yang cinta kepada ilmu. Dia biayai ilmu tersebut. Kalau semisal dibutuhkan untuk disebarkan, dia siap dengan dananya. Kalau semisal membutuhkan apa-apa yang berhubungan dengan penyebaran ilmu, fasilitas ilmu, dia siap untuk mengadakannya. Karena cinta kepada ilmu. Dia gak bisa menjadi seorang yang alim, dia gak bisa menjadi seorang yang belajar, dia gak bisa mendengarkan ilmu. Hanya punya rasa senang kepada ilmu, menjunjung tinggi ilmu. Naam. Wala takun khamisan, jangan kalian menjadi orang yang kelima, fatahlik, niscaya kalian akan binasa. Menunjukkan kalau bukan termasuk kriteria keempat, enggak berilmu, enggak belajar, enggak mendengarkan ilmu, enggak cinta ilmu, menunjukkan kebinasaan untuknya. Dia jahil, ya kan? Menyenangi sesuatu kalau semisal tidak dibarengi dengan ilmu yang dia senangi adalah perkara-perkara kemaksiatan, tentulah kepada Allah Azza wa Jal. Karena inna nafsa la'ammaratun bisu. Namanya jiwa seseorang itu senantiasa memerintahkan seseorang untuk melakukan perkara-perkara kejelekan. Nabi SAW juga mengkiaskan kita umat beliau seperti halnya serangga-serangga malam, yang Rasulullah SAW ibaratnya memberikan permisalan seperti menyalakan api dengan kayu bakar di tengah kegelapan malam. Nah, kita ini serangga-serangga malam berupaya untuk mendekati api tersebut dan masuk ke dalam api tersebut, menganggap itu adalah sesuatu yang membuat dia bahagia, membuat dia senang, padahal akan membakarnya. Karena tabiat serangga malam mencintai cahaya tanpa melihat itu cahaya api ataukah cahaya yang akan menghangatkan tubuhnya. Kemudian Rasul mengatakan, wa ana akhidun bi hujazikum 'anil nar wa antum mutafallituna min yadayya. Saya berupaya untuk memegang pinggang-pinggang kalian jangan masuk ke neraka jahanam, namun kalian lepas dari peganganku, kata Nabi SAW. Mengisyaratkan tabiat seseorang kalau semisal tidak diiringi dengan ilmu, tidak disemangati dengan mempelajari ilmu, akan cenderung untuk terus melakukan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagian salaf mengatakan, wa nafsuka illam tushghilha bilhaq shaghalatka bilbatil. Jiwamu ini kalau semisal engkau tidak sibukkan dengan perkara-perkara yang benar, maka jiwamu akan menyibukkan dirimu dengan perkara-perkara yang batil. Ima kebenaran, ima kebatilan. Ima perkara-perkara yang dibenarkan, ima perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Menunjukkan motivasi agar kita terus termotivasi untuk memprogram, demikian pula mengagendakan untuk diri kita hal-hal yang bermanfaat, yang dengannya kita bisa selamat dari perkara-perkara kebatilan. Wallahul musta'an. Baik, ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.